Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah, wal imanu, dan mengimani, bi anna Abu Bakrin wa Umara, bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, demikian pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fi hujrati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keduanya berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad dufina hunaka ma'ah, beliau berdua yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar, dufina, dikebumikan, dikubur di sana di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuburan Abu Bakar Siddiq, demikian pula Umar ibn al-Khattab, itu ada di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan meninggalnya beliau di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Ummul Mukminin dan di kamar beliau. Dan tempat terbaik yang Allah pilihkan untuk para anbiya adalah tempat di mana mereka-mereka meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di Madinah. Meninggal di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dikuburkan di sana. Di antara para anbiya yang jelas diketahui kuburannya hanya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para anbiya yang lain kita tidak mengetahuinya dengan pasti di mana kuburannya, kecuali kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita lewati dalam pembahasan kitab Fathul Majid, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah, sebagai wazanan yu'bad. La taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai sebuah tempat yang selalu dikunjungi, sebagai sebuah tempat yang dijadikan sebagai hari besar, sebagai sebuah tempat yang dilakukan di sana peribadatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini. Dan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha, kamar itu bukan bagian dari Masjid Nabawi. Kamar tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup Masjid Nabawi. Terjadi perluasan di masa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di masanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu terjadi perluasan. Di masa Uthman ibn Affan terjadi perluasan. Namun beliau-beliau para sahabat tetap tidak memasukkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau yaitu Abu Bakar dan Umar yang dikubur bersama dengan beliau, tidak dimasukkan dalam masjid atau ruang lingkup Masjid Nabawi. baru terjadi ini pada masa khilafah Bani Umayyah. Ketika Umar ibn Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah ketika itu, datang perintah dari khalifah untuk melakukan perluasan besar-besaran terhadap Masjid Nabawi, termasuk di dalamnya kuburan Nabi masuk dalam bangunan masjid. Maka Umar bin Abdul Aziz meminta pendapat para fuqaha al-Madinah, dan tidak ada yang sepakat di antara mereka. Para ahlul ilmi, para ulama di masa itu tidak ada yang sepakat. Namun khalifah tetap menjalankan perintahnya. Keputusan diambil oleh khalifah untuk tetap melakukan perluasan masjid besar-besaran dan memasukkan kubur Nabi dan dua sahabatnya ke dalam bagian masjid. Para ulama mengingkari hal ini, tidak setuju dengan pendapat ini. Namun ketika khalifah sudah memutuskan, maka mereka tidak lantas memberontak, tidak lantas melakukan tindakan-tindakan untuk demonstrasi menentang keputusan khalifah, tidak. Asyahid bahwa masuknya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diridhai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. La taj'alu qabri 'idan. Nabi melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat beribadah kepada Allah azza wa jalla. Para sahabat juga tidak ada yang memasukkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Ini dilakukan oleh para umara. Sehingga bila ada yang bertanya, kenapa kubur Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi? Ini jawabannya. Itu adalah keputusan khalifah ketika itu, dan para ulama tidak sepakat dengan keputusan ini. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, berhala yang disembah. Di masa-masa dahulu sempat, terutama di masa pemerintahan sebelum Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah ini, mereka-mereka yang datang kepada kubur Nabi SAW, datang ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, kemudian mereka menangis, meratap, memeluk dinding dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tanahnya. Namun kemudian Allah tabaraka wa taala menjaga kubur beliau untuk tidak disembah, dengan Allah subhanahu wa taala memunculkan daulah ini, al-mamlakah al-arabiyyah saudiyah, sehingga sekarang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di tembok keliling tinggi antara kuburan dengan masjid masih dibuat jalan, yang di sana ada para petugas yang selalu berjaga, selalu mencegah, menghalangi orang-orang yang ingin dekat-dekat dengan kubur Nabi, ingin menyentuh kubur Nabi, ingin menangis dan meratap di sana. Dicegah, dihalau oleh para petugas ini. Jazahumullahu khairan. Semua ini sebagai upaya untuk tidak menjadikan kubur Nabi sebagai tempat peribadatan. Mungkin ada yang bertanya, apakah disunnahkan ketika kita sholat di Masjid Nabawi, kemudian kita mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengangkat kedua tangan, mengucapkan salam, atau berhenti di sana mengucapkan salam, atau bahkan berdoa di sana? Ada sebuah azhar dari sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kana idha qadima min safarin, ata qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallam alaihi, wa'ala sahibaihi. Bahwa Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apabila beliau datang dari safar, keluar dari Madinah, entah itu dari Mekkah atau dari Taif atau dari manalah, begitu sampai di Madinah, pulang dari safarnya, beliau mengunjungi Masjid Nabawi, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi dan kepada dua sahabatnya. Dan ini tidak ada yang melakukan dari kalangan sahabat kecuali Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa para sahabat tidak ada yang melakukan hal itu. Tidak menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Setiap datang dari safar, datang ke Masjid Nabawi, kemudian datang ke kubur Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi dan pada dua sahabatnya. Tidak ada para sahabat yang melakukan itu kecuali Abdullah ibn Umar. Wa hadza ijtihadun min, dan ini ijtihad dari beliau. Para sahabat yang lainnya tidak ada yang melakukan. Sehingga, apakah hal itu disyariatkan? Kalau seandainya memang kita sudah datang, ada di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengucapkan salam kepada beliau, maka boleh kita mengucapkan salam untuk kedua sahabat beliau sebagai manusia-manusia terbaik setelah para anbiya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Namun sampai pada tingkatan wajib, yang artinya berdosa orang yang meninggalkannya, maka ini tidak ada dalilnya. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan permasalahan ini. Aqul, saya katakan, al-imanu bidzalika imanun bitawatur alladhi la yukhalifu fihi ahad. Mengimani hal ini, yaitu Nabi dikubur di Madinah di kamar istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah imanun bittawatir, mengimani sesuatu yang sudah mutawatir. Alladhi la yukhalifu fihi ahad, di mana tidak ada yang menyelisihi hal ini, baik dari kalangan ahlus sunnah atau bahkan ahlul bid'ah wal dalal. Mereka semua sepakat menyatakan bahwa Nabi dikubur di Madinah di kamar istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Sepakat seluruh kaum muslimin. Bahkan Syiah Rafidhah pun meyakini hal ini, bahwa Nabi dikubur di Madinah, bukan di Karbala, bukan di tempat-tempat yang lain. La yukhalifu fihi ahad, tidak ada seorang pun yang berselisih dalam masalah ini. Wa huwa anna Abu Bakr wa Umar dufina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhuma. Yaitu bahwa Abu Bakar dan Umar keduanya dikebumikan, dufina, dikuburkan, dikebumikan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dikubur di Madinah di kamar istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Meninggal Abu Bakar juga dikuburkan di sana. Ada sisa satu tempat, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya kamarnya kecil. Kamarnya kecil sekali. Digunakan untuk menguburkan Nabi, kemudian Abu Bakar Siddiq, enggak ada lain kecuali sisa satu saja untuk menguburkan satu orang. Dan itu menjadi harapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika meninggal dunia dikubur di sana. Namun ternyata Khalifah Umar ibn Khattab meninggal dunia terlebih dahulu dan meminta izin kepada Ummul Mukminin untuk dikubur di sana bersama dengan dua sahabatnya. Maka diizinkanlah oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau bertiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terbaik, bahkan sebagai makhluk terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Berikutnya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah para anbiya. Manusia terbaik setelah para nabi. Baik sejak Nabi Muhammad atau para anbiya di masa dahulu, manusia terbaiknya adalah setelah mereka para anbiya, Abu Bakar, kemudian Umar. Keduanya dikuburkan di sana. Qala wala yunkiru wa huwa amrun la yukhalifu fihi ahadun wala yunkiruhu illa mukabirun. Ini adalah perkara yang tidak ada seorang pun menyelisihinya. Dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang yang benar-benar angkuh dan sombong. Menyatakan, enggak, Nabi enggak dikubur di Madinah. Nabi dikubur di tempat lain. Atau Abu Bakar dan Umar tidak dikubur bersama dengan Nabi, tetapi dikubur di tempat yang lain. Ini mukabir, angkuh, sombong dan menolak kebenaran. Qala wa annahuma afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan bahwa keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, merupakan umat terbaik setelah para anbiya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lainnya. Wa man qala khilafa dzalika aw kaffarahuma aw intaqasa min haqqihima fa huwa mubtadi'un dhalun. Dan barang siapa yang berpendapat selain dari pendapat ini, pendapat di atas, pendapatnya ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar merupakan manusia terbaik setelah para anbiya. Barang siapa yang menyelisihi pendapat ini, berpendapat dengan pendapat yang lain, au kafarahuma, atau bahkan mengkafirkan keduanya, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, apakah ada? Ada. Dari kalangan khawarij, gulat dari mereka. Demikian pula Ar-Rafidah, dari kalangan Rafidah, yang mengkafirkan seluruh para sahabat Nabi kecuali beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari jemari tangan. Abu Bakar As-Siddiq menurut mereka kafir. Umar ibn Khattab menurut Rafidah kafir, Syiah Rafidah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dihina, dicela, dijatuhkan kehormatannya. Walaupun jelas telah turun ayat Al-Quran mensucikan kehormatan beliau. Ini jelasnya Syiah Rafidah. Yang sudah kita lewati dalam pembahasan lalu, sholat di belakang mereka enggak sah sholatnya. Harus mencari tempat lain dan sholat di belakang imam yang lain. Di belakang Syiah Rafidah sholatnya tidak sah. Karena keyakinan mereka ini mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kecuali segelintir orang. Bahkan menggelari Abu Bakar dan Umar dengan sanamai Quraisy, berhalanya Quraisy. Aw intaqasa min haqqihima, atau tidak mengkafirkan keduanya namun menjatuhkan kehormatan keduanya, mengurangi keutamaan dan kemuliaan keduanya, melecehkan keduanya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh ashabul bid'ah wal dalal, apakah itu dari kalangan khawarij ataupun yang lainnya. Fahuwa mubtadi'un dalun, maka yang melakukan ini adalah seorang mubtadi' yang sesat. Warubbama wasalat bihi halatuhu ilal kufri wal 'iyadu billah, bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran ketika tidak hanya mereka berdua secara zatnya, secara fisiknya yang direndahkan, tetapi agama yang dibawa oleh mereka. Ketika mereka mencela keduanya, yang celaan itu berimbas kepada celaan dan hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa sampai pada tingkat kekufuran. Loh, tapi kan yang dicela itu sahabat Abu Bakar dan Umar, bukan Nabi yang dicela. Iya. Ketika dia mencela keduanya dengan konsekuensi bahwa menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pandai memilih sahabat, tidak pandai memilih orang yang menjadi kepercayaannya, maka dia berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sampai pada tingkat kekufuran. Wa inna ahla sunnati la ya'taqiduna fihim al-'usmah. Adapun ahlu sunnati wal jamaah menempatkan beliau berdua dengan tempat dan kedudukan yang tinggi, sebagaimana Allah dan Rasulnya menempatkan keduanya. Tinggi, mulia, kedudukan beliau berdua, Abu Bakar dan Umar. Bersamaan dengan ini, tetap ahlu sunnati wal jamaah tidak meyakini beliau berdua ma'sum. Tidak mungkin jatuh pada sebuah kesalahan, enggak. Tetap sebagaimana manusia biasa, juga bukan sebagai nabi, sehingga pasti terjatuh pada dosa dan kesalahan. Sebagaimana umumnya manusia biasa, mereka tidak ada yang ma'sum sama sekali. Demikian pula keduanya, ahlu sunnati wal jamaah tidak ada yang meyakini bahwa Abu Bakar Siddiq ma'sum, Umar ibn Khattab ma'sum, enggak ada. Namun juga tidak menjatuhkan dan merendahkan mereka. Bal ya'taqiduna afdaliyatahuma 'ala sa'iril ummah, bahkan ahlu sunnati wal jamaah ya'taqidun, meyakini afdaliyatahuma, bahwa mereka berdua adalah manusia-manusia yang paling mulia setelah para anbiya. Ala zairil ummah, bahkan lebih mulia daripada seluruh umat yang ada. Bahkan mereka lebih mulia daripada hawariyun. Mereka-mereka yang setia bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan lebih mulia daripada siapapun yang ada dari umat-umat terdahulu selain para anbiya war rusul. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qauluhu, adapun ucapan beliau, fa idza ataital qabra fattaslimu alaihi ma ba'da rasulillah wajibun. Jika engkau mendatangi kubur Nabi, maka mengucapkan salam untuk keduanya setelah mengucapkan salam terhadap Nabi, hukumnya adalah wajib. Syekh An-Najmi rahimahullah memberikan penjelasan tentang ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini. Aqul, saya katakan, na'am, at-taslimu alaihima masyru'iyah. Kalau memang sudah mendatangi kuburan Nabi, maka mengucapkan salam untuk keduanya itu disyariatkan. Amal wujubu fafihi nazar. Adapun sampai pada tingkatan wajib, harus, kalau enggak berarti berdosa. Ini pendapat ini tidak ada dalilnya. Yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari wajib, yang dimasukkan di sini berarti harus memang mengucapkan salam, kalau tidak maka berdosa. Fafihi nazar, ini perlu diteliti lagi. Dan Syekh Rabi' hafizahullah menegaskan dalam kitab Aunul Bari, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mengucapkan salam untuk keduanya adalah wajib. Kalau meninggalkannya berarti dia berdosa. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Adapun masyru' disyariatkan, iya. Setelah memang datang kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam untuk beliau, kemudian taba'an, sebagaimana setelah mengucapkan salam untuk Nabi, disunnahkan atau disyariatkan mengucapkan salam untuk beliau berdua. Allahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.